pasrah. Dosa nyanggakeun sadaya daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah. Ya Allah Rabbul Jati, tayadri pangumpatan, tayadri pamuntangan, mung Allah Pangeran Abdi, Pangeran Anu Sajati. Sajati.